Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ayat yang keempat. Paham ya? Dari inna fatahna ya. Jadi kenapa memakai inna? Pakai kami, we. Karena ketika Allah memakai kalimat inna di dalam Quran, itu tandanya Allah menghendaki adanya keterlibatan kita sebagai hambanya untuk mewujudkan apa yang kita mau. Kami akan kabulkan doa kamu. Maka Allah menginginkan kita punya ikhtiar juga yang menjadikan kita dibantu oleh Allah untuk dikabulkannya doa. Itulah diantaranya inna. Pemakaian inna diantaranya ada di dalam kalimat Allah, di firman Allah, di ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Tatkala Allah memakai kami, itu berarti Allah menghendaki sebanyak-banyaknya manusia untuk ikut menjaga Quranul Karim dan menurunkannya. Loh, bukan Al-Quran sudah turun? Betul, Al-Quran turun kepada kita, tapi belum kepada orang lain. Kita sampaikan kepada mereka. Lalu Allah kemudian menjaga Al-Quran dengan kita ikutan menjaga Al-Quranul Karim. Subhanallah. Siap, saudara? Sekarang masuk ayat yang keempat. Menarik sekali ayat yang keempat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Ini masya Allah ini pemirsa. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah memperkenalkan dia, memperkenalkan dirinya sebagai siapa? Dialah yang anzala sakinata, menurunkan ketenangan, fi qulubil mu'minina, di hati-hati orang-orang yang beriman, liyazdadu, untuk menambah kepada mereka semua imannya. Walillahi, dan Allah memiliki junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Allah memiliki tentara-tentara di langit dan di bumi, dan Allah ini maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ketenangan itu ternyata bukan datang dari adanya uang. Kalau memang ketenangan itu adalah dari uang, kenapa orang yang beruang, yang berduit, justru dia banyak yang tidak memiliki ketenangan? Kalau ketenangan adanya dipunya istri, di ketenangan itu ada dipunya suami, ketenangan itu adanya dipunya rumah, ketenangan itu ada dipunya hotel, di ketenangan itu ada dipunya mobil, ketenangan itu ada dipunya anak, dipunya usaha, dipunya pekerjaan. Kenapa banyak orang yang memiliki ini semua tapi dia tidak tenang? Ingat pembahasan kemarin, ada an-nasr, ada al-fatah. Kalau saudara menikmati kemudian kemenangan, kejayaan, tapi tidak ada itu an-nasr dari Allah, maka kemenangan itu bohong belaka. Anda menempati posisi dirut, tapi saudara menduduki posisi dirut ini dengan begini dan begitu, tidak ada an-nasrnya, maka sesungguhnya dirut ini bukan al-fatah, tapi al-bala, al-waba, al-fitan, bencana, fitnah. Anda punya proyek, seharusnya orang yang punya proyek senang, seharusnya orang yang punya proyek itu gembira, seharusnya orang yang punya proyek itu bahagia. Tapi ternyata saudara punya proyek malah susah, malah belangsat, malah ancur-ancuran. Kenapa? Karena mungkin Anda cuman al-fat, tapi Anda tidak an-nasr. Anda tidak punya pertolongan Allah SWT. Allah biarkan. tidak ada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ini mau mendatangkan ketenangan baik ada maupun tidak adanya, ternyata kuncinya adalah alladzi anzalas sakinah, tanya mesti kita punya, yakni hu dia. Urut-urutannya saudara sudah belajar tuh. Dosa, ampunan. Kemudian hidayah datang, pertolongan. Maka inilah Al-Fatah. Komponen dari Al-Fatah ini mesti ada. Jalan hidup yang lempeng, jalan hidup yang lurus. Kemudian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Allah turunkan pertolongan hingga kemenangan itu menjadi sempurna. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Liyasdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah iman mereka semua. Dan Allah punya tentara-tentara di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Untuk mewujudkan Al-Fatah wa Nasr. Allah memiliki seperangkat tentara-tentara di langit dan di bumi yang bisa mewujudkan kemudian apa yang saudara inginkan dan perlukan. Saudara punya motor pengen dijual. Ini persis seperti yang kemudian kita bicarakan di beberapa waktu yang lalu. Ada tidak pertolongan Allah Subhanahu wa taala di urusan saudara? Di urusan yang saudara inginkan ada tidak? Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada saudara, wa yahdiyaka siratal mustaqimah, ada hidayah, maka ada aja orang yang kemudian datang ke pagar saudara lalu bertanya, "Mas, tahun berapa ini motor?" 2010 mas, mau dijual gak? Subhanallah, kita belum lagi masang iklan di koran, kita belum lagi pasang plat dijual, kita belum lagi kemudian menaruh ini motor di dealer, tapi Allah sudah wayah dia kak, Allah sudah memberikan petunjuk buat kita semua. Takutlah saudara bila mana Allah tidak menurunkan sakinah di hati kita semua. Dunia kita miliki semua kecuali sakinah yang tidak kita punya, maka dunia itu akan menjadi beban buat kita semua. Betul. Ini segmen berapa ini? Oh, baru segmen 1. Kayaknya udah segmen 3 ini. Udah lama banget. Baru segmen 1 ya? Oke, nanti saya mau unjukin pic di BB saya ya. Dan saya akan tunjukin juga beberapa foto yang sudah masuk ke redaksi ANTV. Ini pemirsa, nanti kita akan bacakan satu demi satunya. Jangan kemana-mana, tetap di Wisata Hati ANTV bersama Yusuf Mansur. Silakan. Baik pemirsa, saya memberitahu keras diri saya bahwa as-sakinah ini penting. Kaya memang penting, tapi menjadi kaya yang tenang itu lebih penting. Miskin bukan masalah, kalau kemudian ketenangan itu Allah berikan. Karena ketenangan adanya bukan di kekayaan dan kemiskinan, tapi adanya di jalan hidup yang lurus, diampuninya dosa kita, diberikannya petunjuk buat kita, dan kemudian pertolongan Allah datang buat kita. Itulah dia ketenangan, kekayaan yang sesungguhnya. Saudara tinggal di istana, tapi bila mana Allah yang punya istana memanggil tidak datang-datang, sesungguhnya istana itu adalah penjara buat saudara. Saudara tidak diizinkan keluar dari istana saudara atau menemui istana yang sesungguhnya. Maka di pik BB saya, buat yang sempat menjadi apa kontak saya, lihat nih piknya. Berkah, aman, dan tenang hidup, itu yang dicari. Kita mau nyari apa gitu loh. Ada orang yang punya mobil tapi tiap 2 jam sekali dia keluar, takut dia mobilnya diambil orang. Ada orang yang datang ke masjidnya Allah bawa dia punya motor, alhamdulillah sholatnya gak tenang-tenang, mikirin motor nih, motor gimana di luar nih. Ah, tapi kata Ustaz kudu tenang. Ya udah tenang aja dah, zikir terus. Oh zikir, begitu ku alhamdulillah motornya hilang. Ini si Yusuf Mansur ya, suruh tenang terus, motor hilang. Tapi nggak ngaruh juga gitu loh. Ada teman-teman yang lapor lewat BB, lewat Twitter, Ustadz alhamdulillah motor saya hilang, tapi nggak pernah ya saya punya rasa. Ya udah, mungkin malingnya perlu kali. Subhanallah, hebat sekali. Ada orang yang lapar matanya, udah punya ini pengen itu, punya ini pengen itu, punya ini pengen itu. Bukannya bagus Ustadz, namanya semangat dia hidup, bagus. kalau diperhatikan yang wajibnya, yang sunnahnya. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara-tentara di langit dan di bumi. Nah, di sini nih kadang-kadang saya bermain. Bukan kadang-kadang ya, saya memaksa diri saya bermain. Udahlah, Suf. Jangan dipakai otakmu itu. Insyaallah. Allah punya tentaranya kok di langit dan di bumi, bisa berbuat apa saja Allah itu. Tentara Allah ini ada yang kelihatan, ada yang kelihatan. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, ada yang menjelma. Ada yang tidak menjelma. Saudara ketika buka kuliner, lalu datang rombongan 3 bis, parkir, turun, makan. Apakah harus selalu ini adalah manusia biasa, atau ini tentara-tentaranya Allah? Bisa jadi manusia biasa, tapi bisa jadi juga ini tentaranya Allah. Allah perintahkan saja untuk turun, habisin makanan di sini. Subhanallah. Ingat cerita saya? Ketika seorang yang berjodoh akhirnya menemukan wayan surakallahu nasran aziza. Ketika seorang yang belum berjodoh ketemu dengan pertolongan Allah yang sempurna. Emaknya memberitahu pada dia, "Emak, baru tahu sekarang kesalahan emak apa? Kesalahan kamu apa? Kenapa kita udah ngiklanin 17 koran, kamu masih belum tempat jodoh juga?" "Kenapa? Karena kita belum datang, Nak, ke pabriknya jodoh. Kita belum datang ke Allah yang mau memberikan jodoh." Lalu emaknya bilang, "Mulai malam ini, Nak, emak temenin kamu berdoa. Kalau sebelumnya emak temenin kamu tidur, yuk kita berdoa, emak temenin kamu berdoa." Subhanallah. Doa demi doa dilantunkan 1 hari, 2 hari, sampai 11 hari, 21 hari, 31 hari, 40 hari. Hari ke-41 jatuh surat undangan di atas meja sang anak. Dang, surat undangan reuni. Ini undangan reuni, belum tentu undangan manusia. Belum tentu undangan manusia. Dari mana kemudian saya mengatakan belum tentu surat ini jatuh adalah surat dari manusia? Belum tentu. Karena Allah mengatakan walillahi junudus samawati wal ard. Seperti apa nanti kelanjutannya? Silakan menyimak yang berikutnya. Jangan sombong pemirsa, jangan sombong. Hidup ini we are not alone. Kita kagak sendirian. Ya, we are not alone. Kita enggak sendirian. Bahasa Jawanya apa kita enggak sendirian? Kulo apa? Ora dewekan. Wah, ente. Bahasa Jawa kacau tuh. Ini ada orang Jawa sini nih. Oh, orang Sunda. Kalau orang Sunda apa? Kita enggak sendirian. Abdi ente nyalira. Kita ente nyalira. Kita tuh enggak sendirian, ada yang lain. Ada yang lain, ente nabok si A, yang jepret si B. Itu dia, karena apa? Karena kita gak sendirian, bukan hidup dengan si A doang. Woi, ada si B loh yang tiba-tiba bisa buang, kita dihajar. Tadi tuh coba perhatikan, undangan reuni jatuh, dia telepon sana sini teman-teman yang gak ada yang merasa dapat undangan. Tapi kok gua dapet ya? Akhirnya kata emaknya, "Siapa tahu Nak, jodoh kamu datang lewat undangan ini." Gida jalan. Jalan, ternyata benar tidak ada satupun yang dia kenal. Datang tiba-tiba seorang laki-laki. "Mbak, celangak celinguk dari tadi, nggak ada temennya ya?" "Iya mas, saya nggak ada temennya." "Mas juga sama siapa nih? Nggak ada temennya?" "Iya, saya nggak ada teman-teman seangkatan." Akhirnya ngobrol berdua. Si perempuan berbisik kepada Allah, "Setelah sholat malam 40 malam, apa dia jodoh saya ya Allah?" Kata emak, "Tidak ada yang kebetulan. Insya Allah ini barangkali jodoh saya." Ditambah lagi, ditanya lagi sama si laki-laki ini, "Kok datang gak sama suami?" "Ya gitu mas, ini kata nama saya nih, ada di bawahnya tuh, masih sendiri. Kelewatan banget apa bikin kartu nama. Siap banget gitu. Masih sendiri. Mas istrinya mana?" "Kalau saya nggak ada istri." "Oh, bener nih kayaknya nih. Bener nih kayaknya jodoh nih. Udah senang-senang gitu ya. Tiba-tiba ada anak ngeglendot datang. Saya ngeglendot. Salim sama Tante Salim. Ini anak Salim. Si perempuan bingung. Tadi katanya nggak ada emaknya. Tapi kok ini? Jangan-jangan dia duda. Ya Allah, nggak apa-apa deh bekas gue. Udah kelamaan nih. Biarin deh, biarin. Si laki-laki nanya, biarin kenapa emang? Enggak, lagi ngomong sendirian. Ini anaknya mas? Iya anak saya. Oh berarti istrinya? Ya alhamdulillah, istri saya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh alhamdulillah. Bukan innalillahi, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Singkat cerita jadi, sesungguhnya seluruh yang ada di hotel itu aktor semua. Aktor semua, jundullah sudah. Jundullah, hatta taksi yang nyamperin dia belum tentu orang. Keren loh. Keren loh. Takdir ya, kalau enggak odoa takdir. Jangan ribut di ANTP. Pemirsa jangan ribut, kalau enggak odoa takdir. Rasulullah pada saat perang Badar nggak ada APP-nya sama musuhnya, nggak sebanding. Tapi sahabat-sahabat bingung, belum saya tebas ya Rasulullah, orang udah kelenger. Yang satu belum saya tusuk, udah kelenger. Yang satu belum saya gebuk, udah biru. Rasulullah bilang, apakah kalian melihat ada tentara-tentara Allah, ada seorang laki-laki yang menunggang kuda berkaki putih dan kakinya putih, jidatnya hitam, membawa sorban hijau. Sahabat-sahabat bilang, betullah dia Rasulullah. Dialah Jibril alaihissalatu wassalam yang memimpin pasungan malaikatullah. Kalau tentara-tentara nasional Republik Indonesia beriman, besok nih di lautan Pasifik, begitu saya bilang, ribuan kemudian pesawat-pesawat tempur dari negara musuh udah mau masuk ke perairan Indonesia, kita di sini tenang aja, baca Quran aja gitu. Kenapa? Karena bergerak jundullah. Saya yakin, yakinnya pahlawan-pahlawan kita di zaman dulu. Apa sih itu Bung Tomo? Apa sih pahlawan kita pakai celurit, pakai bambu? Kok bisa gitu loh? Dengan teriakan Allahu Akbar. Masya Allah Bung Tomo, pahlawan kita Sudirman, pahlawan Jenderal Sudirman. Dan tentara-tentara kita dulu. Dari rakyat sampai kemudian tentara benerannya. Kok bisa ngusir Belanda? Itu karena Allah yang menggerakkan kemenangan itu. Al-Fat. Bisa jadi perusahaan Anda kalah, tapi Al-Fat datang. Ada kemudian orang bilang, mas tolong saya mau bangun 10 perumahan. Aslinya 10 perumahan itu gak ada. Gak tahu ente itu kalau itu terjadi. Subhanallah. Ayo, kum bangun. Malaikat-malaikat Allah banyak sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata kita tetap bisa punya waktu masuk ke ayat 27. Kita baca Odoa ayat 27. Saudara tinggal menyimak saja bacaan saya. Syukur-syukur saudara sudah dalam keadaan merekam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusal wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Hebat eh. Subhanallah, udah 27 ayat. Semoga saudara terus bisa menyelesaikan surat Al-Baqarah. Insyaallah amin. Baik, kita berdoa. Doa masuk hari keberapa sekarang? Subhanallah saudara, kita sudah berdoa selama 31 episode atau 31 hari, masih ada 69 hari. Mari kita berdoa. Yuk kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Salawat pemirsa. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Silakan berdoa pemirsa. Silakan berdoa. Silakan berdoa. Ya Allah, saat ini semua hamba-hambamu yang pintar, yang bodoh, yang tahu, yang tidak tahu, yang jauh darimu dan dekat darimu, yang biasa-biasa saja ibadahnya dan yang rajin ibadahnya, yang sedang punya hajat dan tidak, yang sedang punya masalah dan tidak, yang punya dosanya sebanyak, ada yang tidak punya dosa yang banyak, biasa saja, semua sedang berkumpul di hadapanmu ya Allah. Sedang meminta kepadamu ya Allah, doa-doa yang dilantunkan oleh mulutnya sendiri, oleh lisannya sendiri, oleh hati dan pikirannya sendiri. Ada yang minta ini dan itu, sedangkan engkau yang punya ini dan itunya, karena engkau yang punya segala-galanya. Ya Allah, ya Malik al-Fattah, yang maha memiliki kemenangan, Ya Allah yang Maha memiliki jawaban. Ya Allah yang Maha memiliki segala pengabulan. Dengarkan dan kabulkan doa-doanya teman-teman semua ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makasih pemirsa. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.